Kita lanjutkan lagi pembahasan kita berkorupi, di mana kita masih pada bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tandingan sekutu-sekutu, di mana mereka mencintai sekutu-sekutu mereka sebagaimana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sampai pada hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Salatu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ayakun Allah wa Rasuluhu ahata ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda bil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yudhlaba fi an-nar. Wa bi riwayah, la yajidu ahadun halawata al-iman hatta ilaihi. Di mana di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tanda-tanda kapan seorang itu bisa merasakan halawat al-iman, rasa nikmat, rasa lezat dari keimanan tersebut. Dan ketika seorang itu sudah mendapatkan halawat al-iman, rasa manis dan rasa lezat dari sebuah keimanan, maka ini adalah salah satu faktor yang paling bisa mendorong untuk seorang itu bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih apabila dia mendapati bahwasanya apa yang dia dapati di dalam iman jauh lebih nikmat, jauh lebih lezat dibanding apa yang didapatkan oleh ahli dunia dengan dunia mereka. Oleh karena itu sebagian salah mengatakan bahwa ayatul muluk wa manarul muluk ma nahdi lajalatuna bisyuhur. Kata para salaf, kalau seandainya raja-raja, istilah orang kita sekarang para sultan, wa manarul muluk itu pula anak-anak mereka yang kalau kita berarti, kalau kita lihat keluarga yang disilakan oleh masyarakat kita sebagai orang sultan, begitu pula anak-anak orang kaya, menjadi sebuah cita-cita atau sebuah tujuan di kebanyakan masyarakat, menganggap bahwasanya apa yang didapati oleh mereka itu adalah puncak dari segala sesuatu. Tapi para sahabat mengatakan, kalau seandainya mereka bisa mengetahui, kalau seandainya mereka tahu apa yang kita rasakan, menakuti dari nikmatnya al-ilm, nikmat al-iman, nikmat al-ibadah, seorang sampai pada tingkatan merasakan halawat al-iman, maka pasti mereka akan cemburu dan bahkan kata mereka dan jalan menuju, maka pasti mereka akan memendam kepala kita dengan kebenaran mereka. Nah, ini karena saking cemburunya. Nah, begitu pula sebagian salaf mengatakan, masakin dunia kalau minha wa madahu anak madinha. Mereka ahli dunia ketika meninggal, ketika sudah keluar dari dunia, sayang sekali mereka tidak bisa merasakan sesuatu yang paling lezat di dunia. Mereka punya segala sesuatu tapi tidak mendapatkan sesuatu yang paling besar dari dunia tersebut. Maka ditanya apa yang diberi Allah, yaitu berikir kepada Allah Subhanahu wa Taala min talabil ilmi wa min amal salih wa istiqamah ala dinillah Subhanahu wa Taala wa halawat al-iman. Nah, tanda-tandanya yang dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hadirat ini, yaitu tiga perangai. Yang pertama sudah kita jelaskan makna secara global dari perangai yang pertama, yaitu Allah wa Rasuluhu ahabba ilaihi masyiruma. Begitu pula perangai yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kemudian perangai ketiga, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa an yakrama an ya'udna bil kufri ba'da id aqadahu Allahu minhu. Karena ia perangai yang dalam dina, dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dirinya dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam api. Maka ini perangai yang ketiga. Setelah dia menjadikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul yang menjadi kecintaan puncaknya, begitu juga dia mencintai orang, dasar kecintaannya dibangun karena Allah, bukan karena satu suku, bukan karena masalah harta, bukan karena masalah duniawi atau satu partai, tapi kecintaan, loyalitas, kekerabatan, kedekatan, teman-temannya, sahabat-sahabat dekatnya, itu semua dibangun karena Allah. Dia dekat dengan mereka karena lidah. Maka setelah itu para yang ketiga, dia membenci lawan dari apa yang dia cintai. Setelah dia menjadikan kecintaan Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan dia kepada apa, maka orang yang ketiga adalah juga minal lazim, termasuk dari konsekuensinya dia harus dan membenci apa yang menjadi kebalikan dari apa yang dia cintai. Ketika dia mencintai tauhid was sunnah wal iman wal amal salih, maka dia lazimnya, konsekuensinya dia benci dari lawan tersebut, membenci kekufuran, membenci kesyirikan, membenci kebid'ahan, membenci kemaksiatan. Dan ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia anja'udha bil kufri ba'da idh anqadha Allah minhu. Bahkan ketika sahih keimanan seseorang sampai dia membenci kekufuran. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah halama maluhu wa daruhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri, mengingkari apa yang disembah, yang dibagai dari selain Allah, maka dia mendapatkan haknya sebagai seorang muslim. Haruma maluhu wa daruhu, haram hartanya, haram darahnya untuk dimolim, dipijaga dengan hak Islam. Wahisabu Allah, dan hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menanggungnya. Artinya dia mendapatkan hak seorang muslim, dia menjadi muslim tidak semata-mata karena ucapan la ilaha illallahnya, tapi juga mengharuskan di situ kufur terhadap segala sesuatu yang disembah, diibadai, dituhankan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan barang siapa yang tidak kufur kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia tidak mengibadai sesembahan tersebut, maka kafir. Bahkan dia kafir. Nah, karena minal ma'ruf, sebagaimana telah dimaklumi bersama bahasanya, rukun la ilaha illallah itu ada dua, an-nafi wa isbat. An-nafi yakni menafikan, mengkufuri segala macam peribadatan yang disembah atau diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketika dia beribadah kepada Allah, kamu tidak menafikan sesembahan-sesembahan selain Allah, mengatakan bahasanya orang yang mengibadai Nabiullah Isa, mengibadai Yesus katanya, hak, benar. Ada yang mengibadai Buddha, ada yang mengibadai dewa-dewa, ada yang mengibadai sapi, itu hak kita sama mereka. tidak kita katakan itu salah, itu tidak. Maka mana ini sini muslim? Maka dia tidak kufur bima yu'tad minillah. Dia tidak kufur terhadap segala sesuatu yang disembah dari sana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mentahqiq atau merealisasikan makna dari firman Allah la, atau perintah kalimat la ilaha illallah. La ilaha. Maka makna dari la ilaha ay la ilaha haqqun. Tidak ada sesembahan yang hak, artinya segala macam yang disembah dari sana Allah palsu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan hal itu dikatakan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya sesembahan yang hak, Tuhan yang hak, dan yang disembah, yang dituhankan dari sana Allah, itulah yang batil, sesat. Nah, maka tidak cukup seorang itu semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa diiringi kufur kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lainnya, وَمَا يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Barang siapa yang kufur kepada tauhid, yakni disembah dari selain Allah, ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, maka kata Allah, faqad istamsaka bil'urwati wuthqa, maka dialah orang yang berpegang teguh dengan tali yang paling kokoh, yakni la ilaha illallah. Dari ayat ini bisa kita petik faedah, orang dikatakan betul-betul berpegang teguh dengan al-urwati wuthqa, tali yang paling kokoh, yaitu la ilaha illallah, ketika dia memiliki dua syarat ini. Sama yakfur bitauhid, dia kufur kepada tauhid, kufur terhadap segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga beriman kepada Allah, menyembah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini maksudnya dari ucapan Rasulullah SAW, yang perlahan ni'mun dan dirufi ma'ad ikan Allah. Dan dia benci berkembali kepada kekufuran. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dirinya dari kama yakraf an yu'mina bil nar, sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam neraka. Nah, sehingga kebenciannya terhadap kesyirikan, kekufuran atau kebatilan, perkara-perkara yang menyelisih syariat Allah Azza wa Jalla lebih dibanding kebenciannya terhadap apa. Bahkan dia lebih benci dibanding ketika dia dilempar ke dalam neraka. Seorang tidak tahu mungkin mau dibakar hidup-hidup. Maka seorang yang merasakan kalah atau iman, kebenciannya ketika sukanya terhadap kesyirikan dan kekufuran jauh lebih besar dibanding kebenciannya ketika dilempar atau dibakar hidup-hidup. Nah, maka ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Dan terkait dengan masalah ini, terlebih dan terkhusus yang sedang viral atau sedang merembet di masyarakat sekarang, rahasia masalah takfir, masalah pengkafiran yang ini merupakan aslul, merupakan pokok, merupakan dasar kenapa orang-orang Khawarij mereka berani melakukan tindakan-tindakan terorisme, diantaranya penyerangan, diantaranya pengrusakan, diantaranya bahkan sampai pada batasan pengeboman, dan yang dibom, dan yang dirusak, dan yang dibunuh, itu bukan orang kafir. Bahkan sampai pada batasan muslimin yang mereka anggap sebagai pelaku. Pada yang dia bunuh, maka ini dia punya pondok pesantren. Dia punya pondok pesantren kecil-kecilan untuk anak yatim. Sholat. Nah, maka ini bab yang sangat agung, yang bahkan ini menjadi dasar sesatnya orang-orang Khawarij dan berani melakukan tindakan terorisme, yaitu masalah takfir, masalah pengkafiran. Perlu diketahui bahwasanya madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di masalah takdir, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam at-takdir wasatun baina tarafain, pertengahan di antara dua kelompok yang menyimpang. Kelompok penyimpang yang pertama adalah kelompok yang mengatakan bahwasanya segala macam bentuk agama itu hak, tidak ada yang kafir. Bahkan mereka berat untuk mengucapkan yang selain muslim itu kafir. Mereka sebut dengan non. Mereka mengatakan bahwasanya kulul adyan shahihah, setiap agama itu benar, mengajarkan kebaikan, tidak ada yang salah. Itu jalannya masing-masing, jangan dipaksa. Sehingga menganggap seluruh agama itu tidak ada di atas kekufuran. Semuanya diberikan toleransi untuk memilih agamanya masing-masing. Dan kelompok yang kedua, kelompok yang dulu, kelompok yang berdominan di masalah at-takfir, pengkafiran, wa humul khawarij wal mu'tazilah, dan mereka adalah orang-orang khawarij begitu pula mu'tazilah yang mengkafirkan orang-orang yang notabene tidak hak untuk dikafirkan, mengkafirkan dengan serampangan. Dan dari dasar inilah ketika mereka menganggap sebagian muslimin yang mereka anggap itu kafir, mereka melakukan ijab pada mereka, melakukan kezaliman kepada mereka, baik itu penghukuman, penyerangan dan sebagainya. Itu di atas dasar keyakinan ini. Di atas dasar keyakinan ini, mengkafirkan malam itu Allah wajib. Mengkafirkan orang lain tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasul. Wa amma ahlus sunnah, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, la mukaffir illa man kafara Allah wa Rasul. Kita tidak mengkafirkan seseorang kecuali yang memang dikafirkan oleh Allah dan Rasul. Yang ada dalilnya bahwasanya pelaku ini kubur, pelaku ini musyrik, maka ini adalah keluar dari agama Islam, kita katakan sesuai dengan dalilnya. Nah, adapun kelompok yang pertama, dia berlebihan di dalam menganggap seluruh agama itu baik, maka ini jelas adalah ucapan yang batil. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna dina indallahi al-islam, sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-islam. Dalam ayat yang lainnya, wa man yattabi' ghayra al-islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sama sekali Allah tidak akan terima. Batil. Wa huwa bil akhirati minal khasirin, dan dia di kehidupan akhirat kelak termasuk orang-orang yang beramal. Wa fil hadits, dan dalam hadits kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi qawli li nafsi yadi, la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah Yahudi wala Nasrani, ثم لم يؤمن بالذي جئتم به إلا كان أصحاب النار. Demi zat yang jiwaku berada di tangan demi Allah, dan ada seorang pun yang mendengar tentang pengutusanku datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad, sudah diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan ajaran al-Islam. Seorang pun dari kalangan umat ini, baik dia adalah seorang Yahudi ataupun Nasrani ataupun siapa pun itu, kemudian dia tidak mau beriman, tidak mau menerima ajaran Rasul, tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau berislam, illa kana masanina, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Nah, maka orang-orang yang mengatakan seluruh agama itu tidak ada yang salah, seluruh agama itu mengajarkan kepada kebaikan, ini mukhalifun menyelisih dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Bukan bihun lillahi wa lirrasul, mendustakan atau menistakan Allah dan Rasul yang mengatakan seluruh agama selain agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mati sesat. Nah, karena agama selain agama Islam mengajarkan kepada kesyirikan, kekufuran, bahwa aslul ghuluw syirk, dan kesyirikan, kekufuran merupakan pokok dari segala macam kejelekan, poros dari segala macam kehinaan. Bagaimana dikatakan agama selain Islam mengajarkan kepada kebaikan, padahal agama mereka mengajarkan pada pokok dan poros dari segala macam kejelekan itu syirik. Nah, bahkan di dalam tawakkul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di antara tawakkul Islam pembatal pembatal keislaman adalah orang yang mensahihkan, menganggap benar agama selain agama al-Islam. Oh, syaitan itu mana mengkafir al-kufar, orang yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir. Yang jelas jelas dikafirkan oleh Allah dan Rasulullah, baik itu Yahudi, Nasrani, Pembucu, Buddha, Hindu. Asalkan madhhabahum, atau membenarkan mata mereka, agama mereka benar, tidak ada salah. Faham orang kafir, walaupun tidak menyembah, walaupun tidak menyerahkan agamanya kepada agama mereka, namun ketika mengatakan agama mereka benar, tidak salah, tidak kufur, oh kafir lagi. Begitu pula kelompok ekstrem yang berikutnya itu Khawarij, di mana mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, mengkafirkan kaum muslimin, misal al-Khawarij, dengan sebab dosa-dosa besar yang tidak sampai pada batasan mengeluarkan seorang dari batas keimanan. Pemimpin kaum muslimin, dan di antara poros dasar syubhat mereka di dalam mengkafirkan kaum muslimin, nasyamanullah, terlebih lagi dari kalangan ulama muslimin, adalah semisal firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala, fa ulaika humul kafirun, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Maka berdasarkan ini, menurut mereka orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam, berhukum dengan Uddin, Pancasila ini dan itu, kafir. Berarti pemerintah kafir, orang-orang yang bekerja di situ kafir, polisi kafir, dan yang semisalnya. Mendasari takfir mereka kepada ayat ini, dan ini adalah di antara dua kelompok itu. Pentingnya untuk seorang itu merujuk kepada ahli ilmu, pentingnya seorang itu belajar ilmu syar'i di tariqah sahihah, belajar ilmu agama dengan metode yang benar. Dan parah atau bahayanya seorang ketika belajar untuk tidak dipilih di dalam agama, bisa sampai pada pemahaman takfir, pemahaman orang-orang Khawarij. Dan darah dasar mereka ketika mengatakan pemerintah adalah ayat ini, memang dalam yakin di mahasiswa Allah, Pak Udai, dan untuk yang dulu, dan tidak memperhatikan tafsir syarat di dalam ayat ini. Bagaimana memahaman syarat di dalam ayat ini? Menjamak antara satu dalil dengan dalil yang lainnya. Dimana kata Ibn Abbas, radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimaksud di dalam ayat ini, waman lam yakfur waman lam yakfur bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum selain Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kufur, orang yang kafir. Kufur di sini yang dimaksud adalah kufrun duna kufrin, kufur tapi tidak kufur, yakni kufur yang tidak sampai pada batasan kufur akbar, mengeluarkan seorang dari agama. Artinya para salaf menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan ayat ini adalah kufrun asghar. Kufrun asghar, bukan kufrun akbar. Nah, seorang terjatuh di dalam kemaksiatan, kufur. Namun yang dimaksud di sini adalah kufrun asghar. Jadi kita menunjukkan bahwasanya kufur di dalam ayat ini adalah kufrun asghar, walaysa kufrun akbar, adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kondisi yang sedang kita hadapi ini, tentang dzulmi al-ulad, kezaliman seorang waliul amr, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadisnya yastanuna bihayri sunnati wala yaqtaduna bihadji uluhum uluhu syayatin fi ismail Rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika disifati di akhir zaman, di antara sifat-sifatnya para wali amal ketika akhir zaman, mereka adalah orang-orang yang yastanuna bihayri sunnati, tidak mengambil sunnahku, bersunnah tapi tidak dengan sunnahku, mengambil metode tapi tidak dengan metode yang dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yahtaduna bihadhihi, dan tidak mengambil petunjuk dariku. Artinya apa? Berhubung dengan hukum saya ngomong jelas ayat itu, atau jelas hadis ini, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika ada pemerintah yang bahkan tidak berhukum dengan hukum usaha Allah sebagaimana seorang di dalam hadis ini, disifati lagi tidak semata-mata berhukum dengan hukum usaha Allah, namun disifati jahatnya luar biasa. Puluh usyayatri kalbu mereka ini seperti kalbunya setan, wujud manis dalam bentuk manusia, setan tapi wujudnya manusia. Kita bayangkan luar biasa jahatnya dalam ayat yang lainnya atau dalam hadis yang lainnya. Mereka memukul kalian dan mengambil harta kalian yang zalim. Maka apa yang disabdakan dari Rasulullah SAW, apakah perang mereka, bom mereka masuk di wilayah-wilayah polisi kemudian diserang, apakah seperti orang-orang bawah itu? Tidak. Apa dunia Rasulullah SAW ketika ditanya, dan para sahabat mendengar itu, apa lalu perlu ya Rasulullah? Kenapa kita tidak perang ini berontak? Bom orang seperti ini. Apakah seperti orang bawah ini? Tentu tidak. Kata Rasulullah SAW, nah, maka kau itu sholat tiga selama mereka masih sholat. Masih muslim. Selama mereka masih sholat. Dalam riwayatnya, fasma'u wa'atim, tetap dengar, tetap taat. Artinya kan masih muslim, masih wajib untuk ditaati. Adu ma'arif, tunaikanlah kewajiban kalian sebagai rakyat, yakni mentaati pemerintah. Was'alullaha ma'lahu, dan minta kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala haknya kalian. Tidak keluar dirimu, tidak melakukan aksi pembunuhan. Ini bimbingan Rasulullah SAW. Yang pertama dari hati ini kita bisa pahami dengan jalur riwayat, dan ini banyak di dalam Bukhari, Sunan Muslim atau di dalam buku Sunan. Semuanya bimbingan Rasulullah SAW ini semua sama, tidak sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh orang-orang lain. Bahwasanya ayat ini menjadi dasar bahwasanya pemandangan yang dimaksudkan Allah SWT itu para siapa yang berhukum dengan hukum dan Allah, maka mereka kafir secara mutlak. Justru sebaliknya, pada dasarnya kufur yang di sini dimaksud di sini adalah kufur asal dengan mengumpulkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri, yang ketika mensifati para ulama yang jahatnya luar biasa sampai berhukum dengan hukum dan Allah sendiri, diperintahkan untuk Rasulullah SAW fasra'u wa'atini, tidak boleh memberontak, ma'a'u ibu salat selama mereka menegakkan salat masih muslim. Dalam riwayat illa atau kufran awahan, sampai kalian betul melihat kufur yang sangat jelas, yang tidak jelas, tidak ada takwil lagi. Nah, artinya mereka masih muslim. Maka dari sini dari dasar pemahaman inilah yang memahaman takdir yang menyimpang, tidak berjalan sebagaimana syarat, mereka terjadi di dalam terjil di dalam hukuman atau di dalam penyerangan dari sisa. Dan ini apa bahayanya seorang itu belajar ilmu agama tanpa dibimbing oleh seorang ahli ilmu, ahli sunnah wal jamaah. Dan ini di antara pentingnya untuk kita belajar ilmu akidah. Nasya wa akidah al-sunnah wal jamaah. Akidahnya al-sunnah wal jamaah. Prinsip-prinsip yang dipegang oleh al-sunnah wal jamaah dan pentingnya untuk kita menjelaskan ke masyarakat prinsip-prinsip al-sunnah. Agar mereka tidak para pemimpin terseret dengan pemikiran-pemikiran sesat yang dimiliki oleh ahli bidah, terutama di antaranya adalah orang-orang khawarij. Tidak ada bedanya ketika kita mengajarkan kepada mereka semangat di dalam ibadah, semangat di dalam amal saleh untuk selalu berhias dengan akhlak diterima, tapi tidak diajarkan kepada mereka aslul atau tidak diajarkan kepada mereka seluruh ikhtimat ahli sunnah dan prinsip akidah ahli sunnah dan jamaah. Nasyama al-awam, nasyama asyabab itu terlebih lagi orang-orang awamnya, lebih-lebih lagi pemudanya. Ketika tidak diajarkan prinsip ahli sunnah, maka bisa saja mereka menganggap apa yang dimiliki oleh kelompok-kelompok lain sama-sama benar dan mereka ditarik oleh kelompok-kelompok sesat sendiri dan didoktrin dengan pemikiran-pemikiran ini. Nah, betapa banyak para pemimpin pelajar nasional terlebih lagi orang-orang di kalangan dan dia ditarik oleh mereka ketika mereka tidak dibekali dengan ilmu akidah, tidak dibekali dengan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Maka kita kembali ke dalam pembahasan hadis. Fasyahid dari hadis ini barakallahu fikum. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang hakikat halal iman, hakikat dari seorang bisa merasakan manisnya keimanan, yaitu ketika dia mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula mencintai Rasulullah SAW. Dan ini disebut mahabbah billah wa lillah, kecintaan kepada Rasul, kecintaan kepada kaum mukminin, kecintaan kepada malaikat, kecintaan kepada para nabi. Ini merupakan kecintaan yang lillah wa lillah. Nah, dibangun karena Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga fasiknya, dia membenci apa yang merupakan lawan dari yang dia cintai, membenci kekufuran, membenci kesyirikan, membenci para pemimpin kemaksiatan dan bid'ah dan dosa. Nah, dan satu poin lagi yang penting untuk kita sampaikan, di antara pemikiran yang ini, pemikiran kafir ini, pemikiran mengkafirkan kaum muslimin, terutama dari kalangan ulama umum atau para asyukoh, mengkafirkan pemerintah, begitu pula mengkafirkan para jajaran polisi dan sebagainya. Asal terakhir pokok dari pemikiran ini adalah dari mana bisa masuk. Paling berperan pentingnya adalah diantaranya kutub Sayyid Kutub wa Hasanil Banna. Karena masih berbahagia kitab-kitabnya Sayyid Kutub dan Hasanil Banna. Rasanya nah, Sayyid Kutub, terlebih dari Sayyid Kutub dijual secara bebas, yang justru padahal kitab-kitab Sayyid Kutub ini merupakan aslul pokok dari segala macam bentuk pemikiran kawan. Kata Syekh Ali Hafizahullah Ta'ala, Sayyid Kutub halu rayati al-kawan bin Nasr. Sayyid Kutub adalah pembawa bendera pemikiran kawan di abad ini, yang menunjukkan bahwa kawan di masa yang di abad ini adalah kitab-kitabnya Sayyid Kutub. Namun pada masa di sini sangat disayangkan sekali kitabnya beliau, kitabnya orang ini maksudnya berluas dijual belikan di toko-toko guru yang mengkabirnya dianggap sebagai toko guru agama. Dan tidak ada satu pun kalau kita memulihkan orang-orang yang memiliki pemikiran kawan, pasti dia belajar dan baca kitabnya sendiri. Maka diajarkan kajian-kajian mereka dibaca, contohnya tafsir Bilal Al-Quran, tafsir Bilal wa Asaf wa Ansar, yang nama yang dipatas tafsir Wadal, tafsir besar, bukan tafsir Bilal, namun tafsir Wadal. Maka kata syuruh tentang kitab-kitab yang sebut mengumpulkan segala macam bentuk pemikiran di satu kitab. Pemikiran Mu'tazilah, Asy'ariyah, Nasyabah, Khawarij, dan semisalnya. Namun sangat disayangkan sekali orang ini justru dilakukan paling digadang-gadang oleh orang-orang Khawarij. Biasanya lagi majelis-majelis mereka, kitab-kitabnya sendiri. Di doktrin yang kepada mereka diberikan kitab ini, diberikan buku-buku sehingga buku. Padahal ulama sebagainya, ulama kita, ulama ahli sunnah sebagainya mengkafirkan saya itu. Dikarenakan banyaknya kesesatan yang dia miliki, saking banyaknya kesesatan yang dia miliki, tidak semata-mata pemikiran Khawarij yang dia suguhkan di kitab-kitabnya. Hatta qala Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam itu laula ta'wil la marra. Kalau seandainya orang ini tidak terjadi di dalam ta'wil sudah yang hukum atau tulis orang ini sebagai orang kafir. Kata Syekh Ibnu Jubri rahimahullah ta'ala fa ana la ukir man kafara rasmi. Saya tidak percaya kalau ada orang yang mengkafirkan saya itu. Karena saking banyaknya kesesatan yang dimiliki. Namun sangat disayangkan sekali, pasti orang-orang Khawarij yang diustadkan di dalam orang-orang Khawarij pasti punya kajian kita. Nah, di pondok-pondoknya atau di majelis-majelisnya, terutama tafsir Bilal, Rafat dan Bilal, maka berhati-hati dari kita. Dan kita bisa putus sebagaimana ketahuan dia jadikan untuk roh wajib diperlukan. Wallahu ta'ala alam sahab, mungkin ini kita bisa sampai kepada semua.